وقد حدث بعد الأئمة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم. Telah terjadi setelah zaman para imam-imam dan orang-orang yang dipegang ucapannya. Muncul unasun. Kathura fi abwabil ilmi. Billahi itturabuhum. Kathuranya bukan ilmunya, tapi itturabnya. Fi abwabil ilmi jarun majrur mutalliqun bikathurat tirabuhum. Jangan salah i'rab. Seakan-akan kathurat tirabuhum fi abwabil ilmi billah. Banyak manusia yang banyak kegoncangannya dalam masalah ilmu. Waghallada an ma'rifati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu min al-huda wal ilm hijabuhum. Hijabuhum fa'il dari naam ghallada. Tertutup dengan hijab yang tebal. Ghallada tebal. Banyak orang yang kegoncangannya banyak. Dan ghallada hijabuhum an ma'rifati ma ba'athallahu bihi. Begitu. Ada takdir. Dan tebal hijabnya terhalang dari mengenali apa yang Allah utus Rasulnya dengannya. Dalam masalah huda wal ilm. Terhalang dari ilmu. Karena hijabnya terlalu tebal. Faqayyadu nusus al-kitab wa sunnah biquyudin. Awhanatil inqiyad. Mereka mengikat nas-nas Quran dan sunnah dengan ikatan-ikatan yang selemah-lemahnya ikatan. Wa ghayyaru biha, dan mereka merubahnya dengan itu. Apa yang dituju oleh Rasulullah SAW. Artinya merubah apa yang dituju oleh Rasulullah SAW dengan quyud tadi. Quyud wahiyah. Quyud wahiyah. Wa awhanat al-inqiyad. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, an-nahyu 'anil bina'i 'alal qubur yahtassu bil maqbaratil musabbalah. Apa quyudnya? Ini sudah ada dalil semua. Ini semua dalil-dalil ayat dan hadis melarang untuk beribadah salat di atas kuburan. Enggak boleh membangun kuburan sebagai tempat ibadah, enggak boleh membangun masjid, enggak boleh ini dan itu. Artinya enggak boleh ibadah di sana kecuali salat jenazah tentunya. Mereka pakai qaid, itu kalau begini dikasih quyud oleh mereka. Quyud yang mereka bikin sangat lemahnya. Awhanatil quyud, selemah-lemah quyud. Kakaitil ankabut, seperti benang laba-laba. Inna awhanal buyud labaitul ankabut. Lemah sekali. Mengikatnya dengan benang laba-laba. Apa itu alasan-alasan mereka yang menjadi quyud? Kata mereka diantaranya, annahyu 'anil bina'i 'alal qubur yaqtassu bil maqbaratil musbalah atau musabbalah. Tidak bolehnya membangun kuburan, enggak bolehnya salat di atas kuburan, itu pada kuburan-kuburan yang musabbalah, yang sudah terbongkar. Wa nahyu 'anil salati fiha litanajjusiha. Enggak bolehnya salat di kuburan karena najis. Bisadidil amwat, dengan lendir-lendirnya mayat-mayat manusia. Sadid, lendir, cairan yang keluar dari tubuh manusia. Setelah lama dikubur, akan meleleh. Akan mengeluarkan lendir-lendirnya dari matanya, dari hidungnya, dari semuanya. Dan bercampur dengan tanah. Dan sudah dikatakan tadi, ada bakteri-bakteri pengurai dan binatang-binatang pengurai yang mengaduk tanah tadi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dia keluar, masuk lagi, ngambil lagi, keluar lagi. Sehingga tanah itu tercampur dengan sodidil amwat. Kata mereka, maka ini jadi najis. Lihat, dua kaid mereka pakai. Kalau kuburannya sudah terbongkar, kalau belum, tidak apa-apa. Yang kedua, kalau najis. Kalau tidak najis, tidak apa-apa. Wahada kulluhu batilun min wujuh. Alasan-alasan ini, kaid-kaid ini, kama qulna, awhana min khaitil ankabut. Terlalu lemah, seperti lemahnya sarang laba-laba, atau benang laba-laba. Li wujuh, karena berapa sisi? Kita lihat kelemahannya. Yang pertama, anna ma qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilihi wa taghlid. Pertama, bahwa apa yang mereka katakan tadi, kalau karena najis saja, tidak mungkin sampai dilaknat pelakunya. Tidak mungkin sampai dilaknat pelakunya. Ada kalimat, Allah melaknat siapa yang salat dalam keadaan tempatnya najis. Tidak ada. Wa taghlid, tidak mungkin akan sekeras itu. Larangan Rasulullah SAW sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Apa diantaranya? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu jelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kepada siapa itu dikatakan? Kepada Yahudi dan Nasrani yang kata Nabi menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa mal mani' lahu min an yaqula man shalla fi buqatin najisa fa alaihi la'natullah. Apa halangannya? Kalau cuma karena najis, Nabi tidak menyatakan kuburan. Nabi akan mengatakan semua yang najis dilaknat. Maka lafadznya tidak akan berkata siapa yang salat di kuburan atau siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat salat, maka semoga dilaknat. Tidak. Niscaya kata-katanya akan berkata siapa yang salat di tempat najis akan dilaknat. Apakah di kuburan atau di kamar mandi, di WC, atau di tempat-tempat najis lainnya. Iya kan? Kalau karena najis, tidak akan disebut kuburan saja. Karena tempat najis banyak, bukan hanya kuburan. Tetapi kenyataannya, yang disebut dengan la'nat, disebut dengan syirarul khalqi, itu yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hanya kuburan yang disebut. Tayyib. Wa yalzam ala ma qalahu haula anna an-nabiyya lam yubayyin al-illah. Dan konsekuensinya dari ucapan mereka, oh itu kalau najis, itu kalau terbongkar kuburannya, itu kalau sudah bercampur dengan serpihan-serpihan jenazah. Kalau engkau berkata seperti itu, yalzam ala ma qalahu haula. Konsekuensi dari ucapan mereka adalah bahwa Nabi tidak menjelaskan alasannya. Konsekuensinya dari ucapan mereka berarti kamu anggap Nabi tidak menyebutkan alasannya. Padahal, nyebutkan atau tidak nyebutkan? Nyebutkan alasannya. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu alasan. Itu illah. Ta'lil. La tajal qabri wasanan yu'bad. Wa hal al umma fi bayaniha ala man yaji'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan Nabi membebaskan, silakan berpikir sendiri, kenapa kira-kira kuburan tadi tidak boleh jadi tempat salat? Begitu kamu anggap Nabi tidak menjelaskan dan membiarkan manusia menebak-nebak sendiri. Wa ba'dal qurunil mufaddala wal a'imma, setelah lewat sekian zaman, setelah lewat qurunul mufaddala, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'in, setelah lewat zaman-zaman mereka dan zaman para imam-imam, tiba-tiba ditemukan alasannya. Oh, ternyata karena najis, begitu. Sudah dijawab dengan sekian alasan. Apa alasan yang sedang kita baca? Sudah tiga alasan. Ditambah yang sudah pernah kita sebutkan. Yang tidak bolehnya, lebih keras larangannya, justru kuburan orang soleh. Justru kuburan Nabi. Ittakhadu kuburu anbiya'ihim. Nabi-nabi mereka. Sedangkan Nabi tidak hancur. Mau dikatakan sodid. Sodid. Lendir dari. Astagfirullahaladzim. Nabi tidak hancur apalagi berlendir begitu. Tidak. Serpihan-serpihan. Serpihan apanya? Mayat-mayat mereka. Jenazah-jenazah orang saleh. Para anbiya tidak hancur. Ini sisi berikutnya lagi. Menunjukkan kalau alasan mereka awhana min khaitil ankabut. Alasan mereka sangat lemahnya, lebih lemah dari benang laba-laba. Wa hadza batilun qat'an aqlan wa syar'an. Kalau dianggap Nabi tidak mengajarkan atau Nabi tidak menyebutkan alasannya atau Nabi membiarkan orang berpikir sendiri alasannya apa dan ternyata ditemukan oleh orang belakangan, sahabat saja tidak menyebutkan masalah najis itu. Tabi'in juga tidak, tabi'in tidak, para imam-imam tidak, tiba-tiba orang kemarin baru lahir sore, masih bau kencur, tiba-tiba berkata, "Ini mungkin karena najis." Tahu apa kamu? Tahu apa kamu dibandingkan dengan para sahabat dan tabi'in dan para a'immah, para ulama salihin? Hada batilun qat'an. Tentunya dugaan itu dugaan yang salah. Batil qat'an, aqlan wa syar'an. Nabi tidak mungkin membiarkan orang kebingungan. Nabi tidak mungkin membiarkan orang kebingungan. Apa kaidah fikihnya? Nah, ta'khir al-bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Tidak mungkin. Kalau pada Nabi tidak mungkin, kalau pada selain Nabi tidak boleh. Menunda keterangan dari waktu yang diperlukan. Saat itu mereka harus melakukan, ya harus jelaskan saat itu juga. Maka tidak mungkin Nabi menunda penjelasan. Apa kaidahnya tadi? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz wa la yumkin. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Lima yalzamu alaihi min anna ar-rasul ajiza anil bayan. Dan juga berarti ucapan kalian merupakan tuduhan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau ajiza anil bayan, tidak mampu untuk menerangkan. Enggak mampu untuk menerangkan. Jangan sholat di atas kuburan karena dikhawatirkan najis. Masa gitu aja enggak bisa? Astagfirullah. Kok mereka tahu Nabi enggak nyebutkan? Aw qassara fil balag, atau mereka menuduh Nabi qassara fil balag. Qassar artinya kurang baik dalam menjelaskan atau dalam menyampaikan. Harusnya disampaikan oleh Nabi. Kenapa enggak disampaikan? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang bisa jadi sudah kafir memang, itu menyatakan dengan kalimat kekecewaan kepada Nabi SAW. Marah kepada Nabi SAW. Terekam. Dan saya dengar sendiri bukan dari orang lain. Dengan wajahnya terlihat. Engkau ya Rasulullah, tidak menjanjikan, tidak mewasiatkan, tidak begini. Sungguh engkau mengkhianati. Sungguh engkau membiarkan masyarakat bingung. Sungguh engkau begini, engkau begitu, engkau begini. Sesungguhnya memang kita tahu maksudnya. Maksudnya wahai ahlu sunnah, kalian itu menganggap Nabi tidak mewasiatkan, maka berarti kalian begini dan begitu, menuduh Rasulullah SAW. Tapi nada dan bahasa yang dipakai adalah kalimat seperti itu. Engkau membiarkan kita bingung, engkau membiarkan kita sengsara, engkau membiarkan kita bertikai, karena engkau tidak menjelaskan, engkau tidak menunjukkan, engkau tidak mengucapkan wasiat yang tegas pada Ali, ila akhir. Padahal Nabi sudah jelas memberikan wasiat yang sangat banyak dalam khutbatul wada', dalam ucapan beliau usikum bitaqwallah, dalam ucapan beliau di Ghadir Khum, dalam ucapan beliau kepada umatnya dan kepada keluarganya dan pada kerabatnya, sampai beliau menyatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Abu Bakar yang disebut. Subhanallah, na'azakumullah. Di Ghadir Khum pesan, pegang Quran dan Sunnah. Sedangkan di keluarganya, dan di sana ada ahli bait, mengatakan, aku berlindung pada Allah Ta'ala. Tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Dan itu sudah cukup sebagai wasiat. Ditambah lagi Nabi sudah menunjuknya sebagai imam. Ditambah lagi Nabi sudah mengisyaratkannya. Ditambah lagi Nabi sudah berkata, kalau aku tidak ada, datangi Abu Bakar. Apa maknanya? Maknanya Abu Bakar wakil beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengada-ngada. Nabi tidak mungkin menunda keterangan an waqtil hajah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah tak mungkin. Menunda keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak mungkin. Mereka sangat membutuhkan pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sudah mengisyaratkannya dengan sekian isyarat. Itu dibahas dalam babnya. Wa kadzalika fi nahyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an salah ala al-qubur atau salah inda al-qubur. Demikian pula tidak mungkin Nabi menunda penjelasan tentang tidak bolehnya salat di atas kuburan karena apa? Tidak mungkin Nabi tidak menerangkan, pasti menerangkan. Wa qudratuhu fil bayani fawqa qudrati kulli ahad. Kemampuan Nabi untuk menjelaskan di atas kemampuan semua manusia. Beliau lebih mampu, lebih bisa. Fa idza batala al-lazim batala al-malzum. Kalau al-lazim batil, maka al-malzumnya juga batil. Ain al-qalam. Ada qaul, ada lazimul qaul. Ada qaul, ada lazimul qaul. Ucapan dan ada konsekuensi dari ucapan. Kalau konsekuensinya batil, maka qaulnya juga batil. Kalau yang lazimnya batil, maka konsekuensinya, maka qaulnya juga batil. Idza batala al-lazim, batala al-malzum. Baik. Sering kalimat-kalimat seperti ini, lazimul qaul dibahas di dalam fiqih. Lazimul qaul kada wa kada, lazimul qaul kada wa kada. Nanti kita akan ketemu lagi beberapa pembahasan tentang lazimul qaul. Baik. Wa yuqalu aidan. Dikatakan juga. Hadzal la'n wa at-taghlid asy-syadid innama huwa fi man ittakhadha qubur al-anbiya'i masajid. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء. Yang sudah kita sebutkan tadi atau kemarin pertemuan yang lalu. Bisa juga dikatakan kalau laknat dan larangan yang keras terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, bahkan disebutkan di beberapa nas-nas kalimatnya, bukan hanya orang soleh, tapi orang soleh yang ya'umul anbiya, yang mencakup juga para nabi. Maka, lau kanat hadihi hiyal illah, kalau saja illatnya adalah karena najis, atau illatnya karena serpihan-serpihan jenazah, atau illatnya karena lendir-lendir cairan-cairan yang meleleh, yang kemudian tercampur dengan tanah. Lakanat muntafiyah fi kuburil anbiya. Tentunya yang demikian tidak ada pada kuburan para nabi. Alaysa kadzalik. Likauni ajsadihim tariyah. Karena jasad-jasad nabi tetap segar. Tidak rusak. Tariyah, segar. La yakun laha sadid. Enggak ada sadidnya. Enggak ada nanah, lendir, segala macam. Yang yamna' minas salati inda kuburihim, yang terhalang salat karenanya. Kalau salat di kuburannya, dah ada. Toh tetap enggak boleh. Padahal kuburan Nabi. Berarti lemah sekali alasan tadi. Alasan najis tadi. Fa idza kana an-nahyu 'an ittikhadil masajid inda al-qubur yatanawal qubur al-anbiya bin nas. Kalau larangan mengambil kuburan sebagai masjid mencakup juga larangan terhadap kuburan-kuburan para nabi, dengan nas, dengan dalil langsung tersebut dalam hadisnya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Disebutkan nabi-nabi mereka dijadikan kuburannya sebagai masjid. Maka kalau begitu ulama annal illah, kalau gitu illatnya jelas bukan najis. Ulama annal illah ma dzakaruhu ulail ulama alladziina naqaltu aqwalahum. Jelaslah kalau alasannya bukan najis, tetapi apa yang disebutkan oleh haulail ulama. Jelas illatnya adalah ma dzakaruhu haulail ulama. Illatnya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama yang sudah naqaltu aqwalahum, yang sudah aku nukilkan ucapan-ucapan mereka. Walhamdulillah ala dhuhuril hujjah, segala puji bagi Allah atas tegaknya hujjah, wa bayanil mahajjah, tegaknya hujjah dan jelasnya mahajjah. Mahajjah itu tariqah, jalan. Taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang, tidak khawatir. Kalau tariq hissi, tariq hissi itu benar-benar jalan hissi, kamu siang bisa lihat kemana arahnya, malam gelap, apalagi gak ada lampu dan dalam keadaan tertutup awan bintang-bintang, kamu bingung kalau malam. Tetapi jalan yang maknawi, yaitu jalan ke jannah, jalan kebenaran, jalan siratul mustaqim, sangat jelasnya. Kata Nabi, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Walhamdulillah ala dhuhuril hujjah wa bayanil mahajjah. Alhamdulillah atas tegaknya hujjah dan jelasnya jalan menuju surga, jalan tauhid. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kita kepada jalan ini, yang kalau saja bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang hak ini. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Naktafi bihadzal qadar. Hal indakum su'al? Tafaddalu. Bagaimana tugas kalian? Hah? Sudah disalin sebagai bentuk tulisan? Yang paling bagusnya nanti kita akan sebarkan jadi buletin. Hah? Yalla. Dengan ditulis nama kalian, kita enggak akan plagiat. Hah? Enggak akan plagiat. Apa tahu plagiat? Mencuri hasil karya orang lain. Ada beberapa orang, bahkan ada yang disyekhkan di Yaman, itu nyuruh muridnya, kamu kumpulkan, kamu kumpulkan, kamu kumpulkan, tulis. Setelah hasilnya selesai, diterbitkan, ditulis nama dia. Itu plagiat namanya. Man. Hah? Muhammad al-Imam. Nah, sering seperti itu dia, muridnya disuruh, nanti dia yang nulis namanya dia. Karya Muhammad al-Imam. Tidak bisa begitu. Kalau kamu yang nulis, nama kamu saya tulis. Nah, yang jelas bukan untuk riya. Betul-betul ingin menasehati kaum muslimin. Untuk mengingatkan pada mereka bahwa ini benar-benar dari Quran dan Sunnah. Dan ini benar-benar dari aqwali salafil ummah. Ini benar-benar dari para imam-imam, para a'immah. Dan ini benar-benar dari ucapan syekh mereka sendiri, dari ulama syafi'iyah. Dari ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah, dan sekian ulama-ulama yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, karya seperti itu sangat besar, walaupun saghir hajmuhu, walaupun kecil ukurannya, cuma 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Tetapi kalau sampai seorang dapat hidayah karenamu, maka hadza khairun min humrin na'am. Lebih baik daripada humrun na'am. Dan akan terus dibaca. Jariyah. akan terus dibaca, kamu dapat pahala lagi. Dibaca lagi orang kedua, dapat pahala lagi. 100 orang, kamu dapat 100 pahala. Kalau 1000 orang, 1000 pahala. Kalau dimasukkan ke internet, kemudian disebar, maka akan lebih banyak lagi yang membaca, lebih banyak lagi pahalanya. Semangat, tetapi bukan berarti musta'jil. Semangat, kita semangat, pengin untuk beramal, berdakwah, beramal. Tetapi bukan mengajari kalian istijjal, tidak. Karena diantara bentuk istijjal, kata para ulama, adalah hubbut tasaddur qabla waktihi. Hubbut tasaddur qabla waktihi. Ingin cepat-cepat berkarya dalam keadaan belum mampu. Maka ini hanya sekedar mengerjakan tugasnya guru saja. Nanti ustaznya akan melihat kamu sudah mampu atau belum. Dan sudah perlu diarahkan kemana. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus dipuji, apa yang harus dicerca. Sehingga kalian bisa memperbaiki lagi, memperbaiki lagi, memperbaiki lagi. Barakallahu fikum. Jadi kata-kata yang pertama tadi hanya membuat kamu semangat. Bukan mendorong kamu istijjal, tidak. Tentang masalah menaiki keledai menghilangkan muru'ah, saya tidak tahu. Yang jelas, Nabi pernah menaiki keledai. Dan juga yang lain, para sahabat. Dan ditulis di dalam fawaidnya oleh para ulama, tawadu'nya Rasulullah SAW. Ya. Hadis siapa? Hadis Mu'adz bin Jabal. Kuntu khalfan Nabi SAW ala himarin. Sampai disebutkan namanya. Siapa nama himarnya? Ufair. Ismuhu Ufair. Enam. Masjid kiblatan saya enggak tahu. Sejarahnya. Yang disebutkan di sini Masjid Quba.